Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hati fillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sambil menunggu datangnya waktu berbuka puasa, kita manfaatkan kesempatan untuk kita bersama-sama sedikit menambah ilmu. Ihwati fillah wa muslimin wal muslimah rahimakumullah. Di dalam beragama, tidak semua orang yang beragama itu benar, tidak semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya selamat. Ada dan bahkan banyak dari orang yang beragama, dari orang yang berislam, yang sesat, tidak selamat di dalam beragama, yang tentunya tidak menyampaikan ke dalam surga. Bagaimana cara selamat di dalam beragama? Disebutkan di sekian banyak nas, baik dari Al-Quran dan hadis, yang dijelaskan oleh para ulama bahwa cara atau jalan selamat di dalam beragama itu adalah dengan al-mutaba'ah. Karena itu dinyatakan al-i'tisam bil-mutaba'ati najatun. Al-i'tisam bil-mutaba'ah, berpegang teguh dengan al-mutaba'ah, itu adalah najatun, keselamatan. Berpegang teguh dengan al-mutaba'ah, al-mutaba'ah maksudnya adalah mutaba'atu sunnah, mengikuti sunnah. Yang sunnah itu sendiri adalah merupakan syariat Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam Mashar Sunnah. Beliau menyatakan ilmu anna sunnah hiyal Islam wal Islam huwa sunnah wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Salah satu dari keduanya tidak bisa berdiri, tidak bisa tegak kecuali dengan yang satunya. Islam tidak bisa tegak tanpa sunnah, sunnah tidak bisa tegak tanpa Islam. Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Sunnah itu Islam, Islam itu sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, baik itu dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal akhlak, dan yang lainnya. Semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunnah dan itu adalah Islam. Sehingga ketika orang berislam, tetapi Islam yang dia anut, yang dia yakini dan dia amalkan tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan Islam. Dan berarti dia mencari Islam selain Islam sebagai agama dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu adalah Islam. Dan orang barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka enggak akan diterima. Orang yang mencari selain Islam sebagai agama artinya orang beragama, berislam, tetapi enggak ada tuntunannya dari sunnah Nabi. Berakidah dengan suatu akidah, tetapi tidak ada di dalam sunnah. Beribadah dengan suatu ibadah, enggak ada tuntunannya dari Nabi, itu bukan Islam. Berarti dia mencari selain Islam sebagai agama dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hal itu dinyatakan oleh Syaikhul Islam rahimahullah. Karena itu jalan keselamatan di dalam beragama itu adalah dengan al-mutaba'ah. Al-i'tisam bil mutaba'ah najatun. Berpegang teguh dengan mutaba'ah itu adalah keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 123. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk tidak sesat dan tidak celaka, syaratnya adalah mengikuti petunjuk Allah, mengikuti Al-Quran. Jadi mutaba'ah, mengikuti dengan syariat yang ada. Itu jaminan untuk tidak celaka dan tidak sesat. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, la yadhillu fid dunya wa la yasqa fil akhirah, kata Ibnu Abbas. Tidak sesat di dunia, di dalam menjalani hidupnya, di dalam beragama di dunia, selama mutaba'ah, selama mengikuti syariat, maka tidak akan sesat. Dia selamat dari berbagai macam fitnah, selamat dari berbagai macam kesesatan. Itu di dunia. Kemudian nanti di akhirat, wala yashqa, tidak akan celaka, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, tidak akan masuk ke dalam neraka. Dan akan ketika tidak masuk ke dalam neraka, tentunya akan masuk ke dalam syurga. Kemudian di dalam ayat yang lain dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Jalan, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Sebab jalan-jalan tersebut akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Di dalam ayat ini, dalam surat Al-An'am ini, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar supaya mengikuti siratul mustaqim, jalan yang lurus. Yang itu adalah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain disebut oleh Imam Mujahid, yaitu al-bid'ah wasyahawat, kebid'ahan-kebid'ahan, yaitu perkara-perkara agama yang tidak diajarkan oleh Rasul yang tidak ada dalam sunnah dan syahwat. Itu as-subul. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti jalan-jalan yang lain. Itu dilarang mengikuti kebid'ahan. Setelah diperintahkan untuk mengikuti shiratal mustaqim, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Ibnu Qayyim menyebutkan shiratal mustaqim itu intinya adalah tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fil ittiba. Mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, mentauhidkan Rasul dalam hal mengikuti. Tidak ada aturan, tidak ada syariat yang diikuti kecuali hanya Nabi. Syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu shiratal mustaqim. Dan itu merupakan makna dari dua kalimat syahadat. Dan itu juga merupakan wujud dari iyyaka na'budu. Mentauhidkan Allah dalam hal peribadahan, mentauhidkan Rasul dalam hal ittiba. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tata cara peribadahannya tidak ada yang diikuti kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu shiratal mustaqim. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian setelah diperintahkan untuk mengikuti shiratal mustaqim, dilarang untuk mengikuti jalan-jalan yang lain, yaitu bid'ah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Itu as-subul. Itu jalan-jalan yang akan memecah belah dari jalan Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis untuk kita. Fumaqol, kemudian beliau berkata, hadza sabilullah mustaqima, ini adalah jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, kemudian beliau membuat beberapa garis di sebelah kanannya, garis yang lurus tadi, dan membuat beberapa garis di sebelah kirinya. Dan kemudian beliau menyatakan, thumma qal hadhi subul, beliau menyatakan ini adalah subul, ya, jalan-jalan lain selain shiratal mustaqim. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih, tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan tersebut kecuali padanya ada syaitan yang menyeru, yang mengajak kepada jalan tersebut. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat tadi. Nabi SAW menjelaskan tentang makna dan tafsir ayat tadi, wa hadza siratal mustaqim fattabi'uh wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih, dalam bentuk ucapan dan juga dalam bentuk penggambaran. Beliau bikin garis lurus di tanah, lurus dan cuma satu, enggak dua, tidak tiga, cuma satu. Beliau katakan hadza sabilullah mustaqim, ini adalah jalan Allah yang lurus. Sehingga jalan kebenaran, shiratal mustaqim, jalan yang mengantarkan ke surga cuma satu saja, ya. Yaitu jalannya Nabi SAW yang disebutkan di dalam hadis yang lain, yaitu jalan yang Nabi dan para sahabat ada padanya, ya. Cuma satu jalan menuju surga, jalan kebenaran al-haq, shiratal mustaqim, hanya satu. Yang mengantarkan ke surga cuma satu, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Kemudian beliau menjelaskan tentang as-subul, jalan-jalan lain yang dilarang oleh Allah untuk diikuti. Di samping kanan, kiri, di garis-garis banyak, di sebelah kanan banyak garis-garis, sebelah kiri juga banyak. Nabi menyatakan bahwa ini adalah as-subul, jalan-jalan lain selain shiratal mustaqim, selain jalan yang lurus. Dan ini semuanya dikatakan oleh Nabi, semuanya ada syaitannya yang mengajak. Perlu kita cermati bahwa jalan-jalan kesesatan yang akan memecah belah dari jalan Allah itu banyak jumlahnya, yang semuanya ada syaitan yang berdakwah ke jalan itu. Jadi jalan-jalan kesesatan yang mengantarkan ke neraka banyak, jalan menuju neraka banyak, tapi jalan menuju surga hanya satu. Rasulullah garis yang lurus satu saja di surat Al-Mustaqim, sedangkan jalan kesesatan as-subul itu banyak dan dekat dengan Shirath al-Mustaqim. Sehingga ketika orang telah menemukan jalan yang lurus, Shirath al-Mustaqim, menempuh jalan tersebut, harus selalu waspada, karena di kanan kirinya tidak jauh itu ada jalan-jalan syaitan, jalan-jalan kebinahan, kesesatan, fitnah. Itu dekat dengan jalan yang lurus itu, sehingga harus selalu waspada terus. Bisa jadi pada awalnya selamat, selamat dari kesesatan sini, selamat dari kesesatan ini, selamat, belum tentu nanti terusnya akan selamat. Terus waspada, karena jalan-jalan kesesatan itu banyak dan dekat, semuanya ada setan yang berdakwah. Semua jalan-jalan yang tidak diajarkan oleh Nabi, yang menyimpang dari sunnah Nabi, itu subul. Semua yang berdakwah padanya itu syaitan. Sehingga jelas berdasarkan ayat tersebut bahwa mutaba'ah, al-iqtisam bil mutaba'ah, itu najatun, keselamatan. Kemudian ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, surat Al-An'am 153 ini adalah sebagai aslun min usulil Islam, pokok dari pokok-pokoknya Islam, prinsip dari prinsip-prinsip Islam yang dibangun pada pokok itu yang lainnya. Dan para ulama semuanya telah sepakat, para ulama telah ittifaq, telah sepakat bahwasanya ibadah itu la tasih, tidak akan sah kecuali apabila terkumpul padanya dua perkara. Ulama sepakat ibadah tidak akan sah kecuali terkumpul padanya dua perkara. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan mutaba'ah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin beliau menyatakan di dalam mutaba'ah, mutaba'ah dalam beragama, mutaba'ah ittiba' dalam beribadah, itu tidak akan terwujud kecuali jika amal ibadah yang dikerjakan itu muwafiqan, mencocoki syariat dalam 6 perkara. Mutaba'ah itu tidak akan terwujud kecuali amalan ibadah yang dikerjakan itu mencocoki syariat dalam 6 perkara. Yang pertama adalah ayyakunal amal muwafiqan lisyari'ah fi sababihi. Yang pertama, amalan itu mencocoki syariat dalam hal sebab. Sebab dalam mengamalkan amalan tersebut harus mencocoki syariat. Kalau sampai tidak mencocoki syariat, maka itu tidak mutaba'ah dan amalan itu mardu, tertolak, dan itu termasuk bid'ah. Dalam hal sholat, puasa, kenapa orang berpuasa di hari Kamis, apa sebabnya? Kalau ada dasarnya, maka itu termasuk mutaba'ah. Kenapa orang di bulan Ramadan puasa, apa sebabnya? Ketika ada dasar yang jelas, yang menjelaskan sebabnya, maka itu termasuk mutaba'ah. Tapi kalau orang beramal tanpa ada sebabnya, atau sebabnya enggak sesuai dengan syariat, sebagai contoh umpamanya puasa, kenapa kamu puasa? Ya ini hari kelahiran saya. Nah, berarti dia puasa sebabnya karena hari kelahiran. Ini enggak ada syariatnya, ini namanya enggak mujabah. Itu marduk, tertolak. Atau orang sholat. Kenapa kamu sholat? Ya ini sholat nisfu Sya'ban. Sebabnya nisfu Sya'ban. Loh dari mana? Mana dasarnya? Kalau enggak ada, berarti itu tidak mutabaah. Tidak mencocok syariat. Itu bid'ah. Dan itu tertolak. Bukan sebagai amal soleh yang diterima, tetapi itu sebagai amalan yang syarrul. Apa, sebagai perkara yang paling jelek. Syarrul umur, sejelek-jelek perkara. Itu yang pertama. Dari sebabnya harus mencocok syariat. Orang setiap masuk masjid sholat, nah jelas sebabnya disyariatkan. Tapi setiap kali masuk rumah sholat apa dasarnya? Setiap masuk rumah kok sholat 2 rakaat atau 3 rakaat? Nah itu kalau enggak mencocok syariat, maka tidak diterima. Dan itu bukan mutaba'ah. Yang kedua, ayakunal amal muafiqan disyariat fil jinsi. Amalan tersebut mencocok syariat dalam hal jenisnya. Jenis amalan yang dilakukan mencocoki syariat. Sebagai contoh, amalan yang jenisnya tidak mencocoki syariat, seperti korban, menyembelih binatang korban di hari Idul Adha. Di jenisnya ditentukan. Jenisnya apa yang ditentukan? Unta, sapi, kambing. Kalau itu yang disembelih, sebabnya jelas pas hari raya Idul Adha. Kemudian jenis ibadah apa binatang korbannya, dia potong kambing. Nah, ketika orang di hari raya Idul Adha dia berkorban dengan menyembelih kuda. Kenapa kuda yang dipilih? Harganya lebih mahal. Ingin pahalanya lebih banyak. Justru ini malah enggak sah. Ini enggak mutaba'ah. Ini bisa menjadi bid'ah. Kuda atau dia berkorban dengan kelinci. Loh kenapa enggak kambing? Ya mampunya kelinci. Ini jenisnya enggak mencocoki syariat. Contoh, silakan bikin contoh yang lain. Masih apa contohnya sangat banyak tentunya. Kemudian yang ketiga, ayakunal amal muafiqan li syari'ah fil qadar. Amalan itu mencocoki syariat dalam hal qadar, dalam hal ukurannya. Seperti sholat subuh 2 rakaat. Nah, ketika ada orang sholat subuh 3 rakaat, lo kenapa 3 rakaat kurang? Ingin tambah 1 biar pahalanya lebih banyak. Ini enggak mencocok syariat, ini enggak mutaba'ah namanya. Itu bid'ah dan itu tidak diterima. Itu batil mardud. Kemudian yang keempat, ayakunal amal muafiqan lisyari'ah fil kaifiyah. Amalan itu mencocoki syariat dalam hal kaifiyah, tata cara. Sebagai contoh umpamanya salat, yang pertama takbiratul ihram, kemudian istiftah dan selanjutnya. Lah ada orang salat yang pertama kali malah tasyahud dulu. Tasyahud salam baru takbiratul ihram, kemudian al-Fatihah, ruku, sujud, enggak aturannya enggak mengikuti syariat, enggak sesuai dengan syariat. Itu juga marud, tertolak. Sebagai contoh ya. Atau puasa umpamanya, dia nentukan sendiri puasanya, mulainya jam 12 siang sampai jam 12 malam. Dan demikian selanjutnya, kaifiyah, tata caranya tidak sesuai dengan syariat ya. Kemudian yang kelima adalah ayyakunal amal muafiqan li syariah fi zaman, dalam hal waktu. Waktunya harus sesuai dengan syariat. Amalan yang dilakukan waktunya sesuai dengan syariat. Apabila tidak sesuai dengan syariat, maka itu tidak mutaba'ah. Itu tertolak. Dalam hal waktu, sholat sebelum masuk waktu, haji sebelum masuk waktu, dan demikian selanjutnya, harus sesuai dengan syariat. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ayakunal amal muafiqan li syariah fil makan. Amalan itu mencocoki syariat dalam hal tempat. Seperti umpamanya iktikaf, tempatnya di masjid. Ada orang iktikaf di kamar, atau iktikaf di kuburan, iktikaf di tepi sungai, iktikaf di bawah atau di bukit, di gua. Itu sama namanya iktikaf, tapi iktikaf yang tertolak. Itu namanya bertapa. Sehingga mutaba'ah itu baru akan terwujud apabila mencocoki 6 perkara. Apabila tidak, maka termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dari Imam Muslim, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal yang syariat kami tidak ada padanya, enggak sesuai dengan syariat kami, maka amal itu raddun, tertolak, mardud. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah ilmu dan mengingatkan kita untuk kita bersemangat untuk mutaba'ah di dalam beribadah, di dalam beragama, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar untuk kita mutaba'ah di dalam berislam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.